Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-16 dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك ini mereka disebutkan dengan isim isyarah lil-bu'di أولئك untuk menunjukkan atau karena jauhnya mereka para munafikin sufulan. Ya, mereka telah sangat rendah dalam kerendahan sehingga disebut dengan ulaik. Mereka itu ini orang sangat rendah. Alladzina yang ishtarau membeli ad-dalalah kesesatan bil huda dengan petunjuk. Yang dibelinya kesesatan, alat untuk membelinya petunjuk, yang menunjukkan kebodohan mereka. Mereka membeli kesesatan dan petunjuk. Ba' di sini disebut dengan ba' al-iwad. Kata Syaikh bin Rahimahullah dalam bahasa kita untuk memahami ayat ini, seperti ucapan seseorang, ishtaraitu thawb bidirham. Ishtaraitu thawba bidirham. Aku membeli baju dengan dirham. Yang dibelinya baju. Alat untuk membelinya dirham. Mereka, orang munafikin, membeli kesesatan. Mengambil kesesatan dengan mengorbankan petunjuk sebagai alat belinya. Ini menunjukkan kebodohan mereka, orang munafikin. Ulaika alladziina ishtaru ad-dhalalata bil huda. Sehingga karena demikian jual beli mereka, mereka malah membeli mengambil kesesatan dengan mengorbankan petunjuk. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama rabihat tijaratuhum." Tidak akan pernah beruntung perdagangan mereka. Karena mereka telah mengambil kesesatan dengan mengorbankan petunjuk. Wa ma kaanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah karena mereka telah membuang hidayah, menjualnya dengan menggantinya dengan kesesatan. Ini adalah sifat orang-orang munafikin. Pada ayat ini kata Syaikh bin Rahimahullah taala yang pertama menunjukkan bayan safahi haulai munafikin, menunjukkan kedunguan mereka, menunjukkan safah ini kedunguan orang munafikin karena mereka telah menjual hidayah dengan mengambil kesesatan. Mereka malah membuang hidayah demi mendapatkan kesesatan. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, dari ayat ini juga menunjukkan saqaful munafiqin bidhalal, sangat senangnya, sangat bergairahnya orang-orang munafiqin kepada kesesatan. Sehingga karena saking senangnya menginginkan kesesatan, mereka mengorbankan hidayah, mereka membelinya dengan hidayah. Yang ketiga dari keadaan mereka ini orang munafikin, ada satu faedah. Anal insan qad yadhunnu annahu ahsana amala wa huwa qad asaa. Maka dari kejadian sifat yang ada pada munafikin ini ada satu faedah. Seseorang, kata beliau rahimahullah, kadang mengira dirinya telah berbuat baik, padahal ternyata dia telah berbuat jelek. Seperti di sini orang munafikin mengira perbuatan mereka baik, padahal mereka telah menjual hidayah, ya, yang mereka dapat dari kesesatan. Yang berikutnya, di atas ayat ini kata Allah rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan khusran al-munafikin, ruginya orang munafikin, dan tentunya khasarah yang mereka dapatkan, khasarah kubra. Syahdusya rahimahullah habidahullah ta'ala menyebutkan, karena khasarah itu ada dua, ada khasarah sugra, ada khasarah kubra. Itu yang terkait dengan ayat Allah, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Ada yang ruginya rugi kecil, ada rugi besar. Khasarah kubra yakni mereka akan mendapatkan kekekalan di neraka. Mereka akan masuk neraka dan kekal di neraka. Dan mereka orang munafikin, mereka yang akan mendapatkan di antaranya khusran kubra, karena mereka kekal di neraka, bahkan mereka bidar kilas bar minan nar, mereka di kerak terakhir, di kerak terendah dari api neraka. Kemudian antara faedah ayat ini juga kata beliau rahimahullah ta'ala, berarti al-madar firibhi wal khusran, sumber tolak ukur untuk menilai rugi atau beruntung, kerugian atau keberuntungan itu adalah ittiba'ul huda, adalah mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk. Faman ittaba'ahu fa huwa rabih, seorang yang mengikuti hidayah dari Allah dialah orang beruntung. Wa man khalafa, adapun seorang yang menyelisihi hidayah, cenderung kepada kesesatan, fahuwa al-khasir, dialah yang merugi. Ya, tolak ukur untuk menilai seorang itu beruntung atau merugi adalah ittiba al-hidayah. Yang beruntung adalah mengikuti hidayah, yang menyelisihinya dialah yang merugi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.